tentang al-maqtu' wal mausul. Al-maqtu' wal mausul. Al-maqtu' yaitu dua kalimah yang terpisah secara qasam. Nah, mausul adalah dua kalimah, dua harf yang terpisah yang tersambung dalam yang tersambung ditulis bersambung. Seperti kalimat innama, kita katakan inna mausulun bima. Ya, inna bersambung dengan ma dalam tulisan. Ada lagi innama yang terpisah di antara penyusunnya, yaitu inna sendiri, ma sendiri. Nah, ini namanya inna maqtu'un an ma. Inna terputus dari ma. Dan yang semisal ini banyak. Misalkan amma. Nah, ada yang tertulis dalam rasm Utsmani dengan an ma atau dengan menghilangkan nun langsung ain, mim dan alif, amma. Maka yang seperti ini perlu ada perhatian tatkala kita menyalin atau menuliskan mushaf, menulis mushaf, kita harus perhatikan apakah ada maqtu', ada mausul. Nah. Baik. Innama tu'aduna la shadiq. Innama tu'aduna la'at. Dalam keadaan terdesak atau muqtar, ya terpaksa kita berhenti pada innama, maka untuk contoh yang pertama hanya boleh mewaqafkan pada alif innama, karena mausul antara inna dan ma mausul. Adapun pada contoh yang kedua, inna yang maqtu'un yang terpisah dari ma, maka boleh seorang yang dalam keadaan muqtar terpaksa menghentikan bacaan pada in, ya. Boleh juga innama dalam keadaan terpaksa. Namun untuk yang innama yang pertama, innama tu'aduna la'at, tidak boleh diputus waqafnya hanya pada alif innama. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitab. Perhatikan kalimat ataniya. Ataniya ditulis dengan ya yang jelas marsum, tertulis ataniya. Ada pula kalimat ataniya, namun ya-nya adalah ya sebagai huruf tambahan zaid. Taib. Dalam keadaan asal sama cara membacanya, ya, dengan di fathah. Fama ataniyallahu khair. Namun tatkala waqaf terjadi perbedaan. Atani waqaf pada ya. Atani pada fama atani waqaf pada alif. Adapun fama atani Allahu khair, ya. Kalimat atani bila kita hentikan padanya, waqafnya pada nun. Atan, boleh pula pada ya atani. Nah, contohnya qala inni 'abdullahi atani. Qala inni 'abdullahi atani al-kitab. Fama atan. Fama atani. Fama atani Allahu khair. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmah. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. كلمة رحمة رحمة dibaca dengan h bila waqaf. رحمة آتيناه رحمة. Namun rahmat yang ditulis dengan huruf ta yang maftuhah mabsutah tidak bisa atau tidaklah kita mewaqafkan kecuali dengan mensukun huruf ini rahmat, ya, tidak menggantinya dengan ha. Fanzur ila asari rahmat wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Ini ya Sofwan. Kalimat atau ayat وَقَالَتْ إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. Qarib. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. Baik, coba hentikan pada kalimat qurrat. Wa qalat imra'atu fir'auna qurrat. Baik, ahsan. Ulang lagi. Waqaf ada walak. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Baik. Enak enggak, ah, Rashid? Lanjutkan. Sekarang baca surat Ali Imran. Fanaj'al la'natallah al-kadzibin. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Baik, bagaimana menghentikan bacaan pada qurrah? Qurrat apa qurrah? Coba baca. Waqaf pada qurrah coba. Fala ta'lamu nafs. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ. طيب. Ulang lagi. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ. بارك الله فيك. أنك يا أخي. Baca yang akhir. Fanaj'al la'nat. Fanaj'al la'natallah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Tebalkan lam. Fanaj'al la'natallahi. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Coba hentikan pada la'nat. Fanaj'al la'nat. Baik. Ulang lagi dan wakafkan pada kadibin, al-kadibin. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadibin. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadibin. Tebalkan lam. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadibin. Baik.